bocor. Tata so diputar hela sabang hari aku ama bo ancor. Kas tunjuk porota benteng dia seng aja kepeng aja langsung tang ke sana kamari asal dapat so bisa bocor. Kepeng aja lah hutan kesana kamari asal dapat so bisa botol.